مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang telah lalu sudah kita bahas dari tafsir al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tepatnya tafsir surah Nuh ya. Ayat yang ke-20 kemarin ya. Ayat yang ke-20 di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya, atau mengingatkan kepada kita tentang diri kita ya. Allah lah Subhanahu wa taala yang telah ya Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan rembulan, menciptakan matahari. Allah lah yang menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah lah yang akan mengembalikan kita dan mengeluarkan kita dari kubur-kubur kita. Ya, Allah telah jadikan pula ya bumi ini terhampar bagi kita. Ya, walaupun ada ijma' dinukil oleh Ibnu Hazm bahwasanya buminya ini itu bulat, tetapi dibuat bagi kita nampak terhampar. Nah, ini indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin juga telah diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir penukilan mengenai ulama falak ya, para ahli falak tentang falak itu sendiri. Masih ingat kemarin? Ya. Falak dulu dengan falak sekarang, masih ingat ya prinsipnya. Kalau sekarang mungkin ya yang kita kenal dengan fisika yang menjadikan matahari porosnya, kemudian bumi yang mengelilinginya sambil berkeliling-keliling, kemudian dikelilingi lagi oleh rembulan. Ya, ini matahari, kemudian buminya mengelilinginya sambil keliling-keliling lagi, muter-muter, dan dikelilingi lagi sama rembulan. Sudah kayak gitu, mataharinya juga keliling lagi. Jadi serba keliling-keliling. Nah. Tetapi yang dijadikan acuan oleh ahli falak zaman dulu, yang Ibnu Katsir itu sampaikan di sini, bumi ini sebagai porosnya. Bumi itu yang diam, kemudian ya ada di luar dari bawah bumi itu ada yang bintang yang bergerak dan ada bintang yang tetap, yang diam. Nah, bintang yang bergerak itu adalah yang paling dekat adalah rembulan. Jadi ini buminya, kemudian yang pertama adalah bulan. Ya. Masih ingat kemarin? Yang pertama adalah bulan yang mengelilingi bumi. Kemudian yang kedua, bintang bergerak yang berdua namanya apa? Atharid, ya, yang kedua Atharid, yang ketiga bintang yang ketiga namanya Zahrah, yang keempat barulah Syams matahari, kemudian yang kelima ini Al-Marikh, kemudian yang keenam itu Mushtari, yang ketujuh itu Zuhal, ya. Adapun yang lainnya itu Thawabit, diam dan tidak bergerak. Ya. Kemudian pada tingkatan Falak yang kedelapan ya itu ya falak yang ke-8 mereka namakan sawabit. Itulah bintang-bintang sawabit. Yang masih ingat penafsiran waktu surat apa itu? Kisah orang-orang Yahudi yang mereka melihat ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW di malam harinya banyak sekali bintang-bintang yang berjatuhan, ya, melempari syaitan. Maka mereka ya kaget dan takut, khawatir terjadi hari kiamat. Maka orang-orang alim di kalangan mereka mengatakan, lihat kepada sawabit, bintang-bintang yang tetap. Kalau mereka tetap, tidak bergerak, maka tidak kiamat. Tetapi ini adalah sebagai pertanda Nabi Muhammad itu, Nabi terakhir itu dilahirkan. Ya, dan muncul satu bintang yang namanya Najmu Ahmad. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih pula. Dan seterusnya, ya, ini pergerakan-pergerakan. Ini namanya aflak, falak, masing-masingnya. Dan masing-masing itu bergerak. Kayak tadi, yang pertama adalah rembulan mengelilingi bumi selama, selama berapa tadi? Selama satu bulan. Ya, matahari mengelilingi bumi selama 1 tahun. Ya, dan seterusnya. Ya, dari falak-falak tersebut. Ya. Dan zuhal di setiap 30 tahun. Ya. Dan ini sebenarnya ilmu falak zaman dulu itu lebih simple, lebih mudah dalam menghitung tahun. Lebih mudah dipelajari dibandingkan yang sekarang ini, yang serba muter-muter. Ya, mataharinya, buminya muter, sambil muter-muter, diputeri sama rembulan, sudah kayak gitu, mataharinya muter lagi. Sehingga kadang kita pikirannya agak bingung, serba muter-muter. Ya. Tapi wallahu ta'ala a'lam, yang jelas, ya Allah SWT ciptakan langit dan bumi ini, ya, dengan begitu indahnya, begitu teraturnya. Dan semua itu, kata Al-Imam Katsir rahimahullah, menunjukkan, fahuwal khaliqur razzaq. Dialah Allah Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemberi Rizki. Ya. Ja'ala as-sama'a bina'an wal arda mahada. Mihada. Allah jadikan langit ini bina, ya, sebagai bangunan yang melindungi bumi ini. Dan bumi sebagai mihadnya, sebagai hamparan karpetnya. Jangan disalahpahami, beberapa orang orientalis sekarang menuduh tuh Islam tuh enggak sesuai dengan sains. Buktinya di Al-Quran mengatakan bumi itu kotak. Jadi membawakan, ya, ayat-ayat seperti ini. Alam naja'alil arda mihada. Ya, ditafsirkan firasha seperti karpet. Kemudian disimpulkan sama mereka sendiri. Oh, berarti Islam menganggap bumi ini kotak. Berarti kalau kotak tidak sesuai dengan sains. Berarti tidak tepat itu Al-Quran dan seterusnya. Ya, cara-cara mereka untuk memberikan syubhat kepada masyarakat. Padahal tidak demikian, wahai kaum muslimin. Islam itu berbicara kepada kaum manusia yang dimanapun, kapanpun dia bisa memahaminya. Bukankah kita berada di sini dan di hadapan kita bumi itu terhampar? Apakah kita lihat secara kasat mata kita bumi itu bulat? Kan tidak. Walaupun ulama bersepakat tentang masalah itu, tetapi kan dari sisi penglihatan kita, itu kan datar. Terhampar di hadapan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala katakan langsung bulat secara sharih, orang Arab bisa mengingkarinya dengan begitu dahsyat. Ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dengan sesuatu yang sangat gamblang di hadapan mereka saja mereka masih mengingkari. Apalagi Allah sampaikan perkara yang mereka belum ketahui. Ini sangat penting, ya, uslub dalam Al-Qur'an, ya, sehingga memudahkan kita untuk memahami. Dan ini kenikmatan dari Allah. Ya, Allah jadikan bumi ini bagi kita itu terhampar. Walaupun secara kauniyahnya bulat, tetapi bagi kita terhampar, kita bisa berjalan, ya, di atasnya dengan tenang. Wa ausa' 'ala khalqihi min rizqi. Dan juga Allah luaskan, ya, bumi ini untuk makhluk-makhluknya, ya, dalam rangka memberikan rizki kepada mereka. Masing-masing bumi, masing-masing tanah memiliki kemanfaatan yang mungkin saat ini kita belum tahu, ke depan kita akan tahu. Ya. Wa huwa alladhi yajibu an yu'bada wa yuhada wa la yushrak bihi ahad. Dan dialah Allah satu-satunya zat yang wajib untuk diibadai, diesakan, tidak boleh disekutukan dengan apapun, dengan siapapun. Li'annahu la nadhira wa la adila wa la nidda wa la kufa. Dikarenakan Allah tidak ada yang serupa, tidak ada yang setara, tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang, ya, satu kufu, yang sama-sama kemampuannya. Tidak ada. Wala sahibata wala walada wala wazira wala musyira. Allah tidak butuh teman, tidak butuh istri, tidak butuh anak, tidak butuh pembantu. Dan tidak butuh penunjuk arah, penunjuk jalan. Bal huwal aliyul kabir. Bahkan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Ya. Khawana fidin azakumullah, dialah al-aliyul kabir. Ketika Allah nyatakan al-ali, yang artinya al-a'la, yang maha tinggi, berarti tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan Allah. Sehingga ketika kita mengatakan Allah istiwa di atas arsy, jangan dipahami, oh berarti kalau duduk di atas kursi, di atas arsy, berarti Allah dinaungi oleh sebuah ruang kosong. Ruang kosong itu tidak mungkin karena itu adalah makhluk dan seterusnya. Akhirnya pikiran mereka dan menolak istiwa. Ya, ini kan banyak nih yang seperti ini. Ya, orang-orang Asyairah. Dan demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala nyatakan Allah Al-Kabir, yang makna akbar, yang maknanya adalah akbar, yang maha besar. Maka Allah sudah putuskan bahwasanya tidak ada yang lebih besar dibandingkan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, ya, Allah tidak mungkin menciptakan makhluk yang lebih besar daripada Allah, enggak mungkin. Ya, kadang orang-orang filsafat itu tanya, Allah kan maha mampu ya. Ya, berarti bisa menciptakan yang lebih besar dari Allah dong. Allahu Akbar. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Tinggalkan itu orang, setan itu. Yang tanya seperti itu setan. Kalau jawabnya bisa, ya lebih parah lagi. Ya, karena Allah sudah tetapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Al-Kabir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Al-A'la, Allah Maha Tinggi, sehingga tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah akidah ahli sunnah, akidah yang sangat nyaman, sangat tenang untuk kita yakini. Ya. Orang-orang yang meyakini, ya, tidak meyakini Allah beristiwa, mereka bingung. Ketika sampai Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, apa ini? Ya, tsumma istawa ila sama, apa ini? Istawa, maksudnya bukan istawa, maksudnya adalah istaula. Dari mana kamu tahu maksud Allah? Apakah kamu bisa membaca keinginan Allah? Enggak bisa. Siapa yang, jangankan keinginan Allah, keinginan orang di samping kita, kita enggak tahu. Ya. Kecuali Allah terangkan sendiri maksudnya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang sudah dirusak dengan filsafat-filsafat yang merusak akal dan otak mereka. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Qala Allah taala qala Nuhur rabbi innahum 'asawni. Ya. Nabi Nuh berkata, wahai Rabbku, innahum asawni, sesungguhnya mereka, kaumku, bermaksiat kepadaku, menyelisihi perintah-perintahku, dakwahku. Wattaba'u ma lam yaziduhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan justru mereka mengikuti orang-orang yang ketika bertambah harta dan anaknya, tidak mendapatkan kecuali kecelakaan dan kerugian. Semakin kaya, semakin congkak. Semakin banyak anak, semakin sombong. Bukan seperti itu. Ya. Tetapi memang di mana-mana, orang-orang yang menentang dakwah itu tauhid wa sunnah, mereka itu mengikuti orang-orang yang semakin banyak pengikutnya, semakin congkak sombong. Semakin banyak pengikutnya dalam ormasnya, atau dalam pengajiannya, semakin sombong dia. Semakin congkak dia. Semakin kaya, semakin sombong dia. Semakin congkak dia. Dan dimanapun kita temui seperti itu. Demikian pula zamannya Nabi Nuh. Orang-orang yang menentang dakwahnya Nabi Nuh, dakwah itu tauhid. Ya. Dakwah untuk mereka beribadah kepada Allah semata. Yang permasalahan awalnya dipicu dengan minta hujan. Ketika mereka paceklik 4 tahun tidak turun hujan. Bayangkan 4 tahun tidak turun hujan. Kita kadang baru 6 bulan aja sudah ngoceh-ngoceh luar biasa manusia. Ini 4 tahun. Ya. 4 tahun tidak turun hujan. Akhirnya mereka ya, meminta kepada Waddaswa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Memintanya kepada mereka. Apakah langsung? Untuk disampaikan kepada Allah. Maka Nabi Nuh mengingatkan langsung kepada Allah. Langsung mintanya kepada Allah. Tapi mereka enggak mau. Terjadilah ya, pertentangan antara Nabi Nuh dan kaumnya. Inilah kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi. Jadi jangan dibayangkan kesyirikan pertama itu tiba-tiba orang nyembah patung Buddha, patung Siddhartha Gautama. Bukan seperti itu. Itu belakangan. Tetapi pertamanya adalah mereka meminta didoakan kepada orang yang sudah mati di kuburannya supaya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik awalin, syirik pertama terjadi pada zamannya Nabi Nuh. Disebutkan di sini nanti. Ya. Nabi Nuh menasihatkan langsung minta kepada Allah. Kemarin sudah disampaikan ayatnya. Ya. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, minta ampun kepada Allah. Ya. Minta ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya kalau kalian minta ampun, Allah turunkan air hujan dengan melimpah ruahnya. Tetapi justru mereka enggak percaya. Ya, enggak percaya. Malah menentang Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Wa makaru makran kubbara, dan justru mereka membuat makar, tipu daya, rencana-rencana jahat untuk menghalangi dakwahnya Nabi Nuh. Bagaimana caranya dakwah tauhid itu dibendung? Mereka pikirannya demikian. Ya. Kalau sekarang bagaimana caranya medsos-medsos Wahabi ditutup? Ya. Bagaimana caranya sekolah-sekolah Wahabi ditutup? Itu pikirannya. Ya, akan menggelari dengan gelar-gelar yang beraneka-ragam dengan berbagai macam rencana-rencana jahat mereka. Wa makaru makran kubbara, makar-makar yang besar. Bukan tipu daya tingkat-tingkat kecil RT RW, bukan. Tingkat yang luar biasa. Fitnah yang luar biasa. Dituduh ini dan itu. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ya, pembesar-pembesar, ya, dari kaumnya Nabi Nuh, yang mereka banyak harta, banyak anak, tetapi semakin celaka. Mereka mengatakan, la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Wa la tadarunna wadda, jangan tinggalkan wadda. Wa la suwa'a, jangan tinggalkan suwa'a. Wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra, dan jangan tinggalkan yaghuth, ya'uq dan nasra. Waqad adallu katsira, sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang. Para pembesar-pembesar yang punya harta dan banyak pengikut tadi telah menyesatkan banyak orang. Wala tazidil zalimina illa dhalala, dan tidaklah ya bertambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kesesatan, yaitu tidaklah bertambah ya bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan kecuali semakin sesat saja, semakin menyimpang saja, semakin percaya dengan selain Allah, meminta kepada selain Allah, maka Allah akan berikan istidraj kepada dia. Qadarullah, Allah kabulkan doanya. Dikabulkan doanya. Ya. Qadarullah ketika ngundang pawang hujan supaya geser hujan, qadarullah awannya geser. Takdir Allah. Ya. Qadarullah. Kita katakan itu semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya nanti Sawal banyak yang hajatan. Wah, ini kalau hujan terus nanti yang datang sedikit nih. Panggil itu pawang hujan. Ya, bawa pawang hujan, ya, kemudian membawa sesaji-sesaji, ya, bunga tujuh rupa, kembang sembilan, apa namanya? Buah-buahan tujuh macam. Kemudian ada gentongnya, ada siwurnya, kemudian ada kerisnya, dan berbagai macam peralatan-peralatan yang mereka biasa gunakan yang katanya menggeser awan menurut mereka. Padahal kalau ada orang ya bakar sampah samping rumahnya, dia enggak bisa ngusir itu asap sampahnya itu. Ya. Tetangganya bakar sampah, asapnya ke rumahnya, ngusirnya pakai apa? Enggak bisa. Pakainya kipas angin. Enggak pakai ilmu-ilmu keris-kerisnya tadi. Tetapi terkadang orang ketika percaya dengan kesyirikan, memang otaknya itu tidak bisa dipakai ketika itu. Dan kita sering mendengar, wahai kaum muslimin, bagaimana orang yang sudah bergelimang dengan kesyirikan rela memakan, mohon maaf, kotoran hewan yang mereka anggap sebagai barokah. Ya. Rela melumuri dirinya dengan benda-benda najis yang mereka anggap barokah. Dan demikian, demikian wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka tugas kita ya mengingatkan kaum muslimin, karena kita muslim jangan seperti itu. Ya, kecuali kalau kalian Hindu, Buddha, ya itu agama kalian. Ya, itu pun tetap kita menasehatkan. Apalagi yang muslim yang sudah menyatakan dirinya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala mukhbiran an Nuhin innahu anha ilaih. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan mengenai Nuh, ya, mengenai Nabi Nuh alaihi salam, mengenai apa yang dialami oleh beliau. Wa huwal alimul ladzi la ya'zubu anhu syai', dan dialah Allah yang maha berilmu, yang maha mengetahui, tidak tersembunyi sesuatu pun darinya. Annahu ma'al bayanil mutaqaddam dzikruh wad da'wah al mutanawwi'ah al mustamilah 'ala targhib taratan wat tarhib ukhra annahu 'asawhu wa khalafuhu wa kadzabuhu. Yaitu sebagaimana penjelasan yang telah lalu, Nabi Nuh itu mendakwai umatnya 950 tahun. 1000 tahun ila khamsina 'ama. 1000 tahun kurang 50 tahun, jadi 950 tahun. Ini dakwahnya. Berarti umurnya lebih dari itu, kata Ibnu Katsir. Karena beliau diutus itu sudah dewasa, kemudian setelah dakwah 950 tahun banjir, setelah itu beliau hidup, ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 270 tahun dan seterusnya. Beda pendapat. Intinya dakwahnya disebutkan karena yang inti adalah masa dakwahnya 950 tahun. Masa dakwah terpanjang. Ya. Kalau kita baru dakwah 9 menit, sudah saya peringatkan. Ya. Tapi tidak nurut-nurut, ya sudah saya biarkan saja, terserah dia. Baru ngomongi anak 9,5 menit. Ya. Sudah terserah anak mau jadi apa. Loh, kok begitu? Ya. Ini Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun mendakwai umatnya. Dan salah satu anaknya tetap kufur. Istrinya tetap kufur. Sampai ketika sudah banjir luar biasa, Nabi Nuh masih memanggil putranya. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku kesini. Jangan bersama dengan orang-orang kafir. 950 tahun menasehati anaknya, keluarganya, dan juga seluruh umatnya. Nah, kita baru anaknya ya rewel sedikit, langsung, ah terserah. Ya, gak mau berangkat sekolah karena malas. Wah, sudahlah, malas. Gak usah diantar saja. Allahul musta'an. Baru ngantar sekolah. Ya, untung mau sekolah. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Nuh itu kisah yang begitu mengharukan menurut ya ana pribadi. Karena memberikan pelajaran yang luar biasa bagaimana beliau berdakwah al-mutanawwi'ah, yang beraneka ragam cara dakwahnya. Al-mustamilah 'ala targhib, yang mencakup di dalamnya targhib, mengajak orang disemangati dapat pahala ini. Wa tarhib ukhra, terkadang setelah targhib itu enggak mempan pakai tarhib. Ancaman neraka, dosa. Tetapi mereka annahum asaw, justru menyelisihinya, menentangnya, mendustakannya. Sabar 950 tahun. Luar biasa. Ya, ini pelajaran. Ya, kita berdakwah dan kita menasihati anak-anak kita. Jangan putus asa. Innahu la ya'asu min rahillah ilal qaumul kafirun, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Putus asa dari mendidik anak, ya lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi wahai kaum muslimin. Selama kita hidup, anaknya hidup, enggak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa. Sudah ada contohnya Nabi Nuh alaihi salam. Sudah ada contohnya Nabi Lut alaihi salam. Istrinya, satu rumahnya, ya, tidak mengikuti Nabi Lut. Bahkan memfitnah Nabi Lut, menuduh Nabi Lut itu gila. Ya. Menuduh ini dan itu. Nabi Nuh demikian pula. Disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, tuduhan daripada istrinya Nabi Nuh, menganggap Nabi Nuh itu gila. Karena buat perahu di tengah gunung saat musim paceklik 4 tahun. Ya. Kan secara akal ini tidak masuk akal ini. Ya, buat perahu di tengah-tengah gunung ya, sudah kayak gitu paceklik 4 tahun. Ya. Enggak masuk akal ini. Bawa ke lautnya gimana? Kan begitu orang, ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena wahyu itu tidak bisa dibantah dengan akal-akalan manusia. Terkadang manusia itu menganggap tidak masuk akal ketika terjadi, oh baru masuk akal. Ya, baru masuk akal. Wattaba'u abna'a dunya, dan justru mereka kaumnya Nabi Nuh lebih mengikuti abna'a dunya, anak-anak dunia, maksudnya anak dunia kalau kita terjemahkan itu budak-budak dunia. Mimman ghafala an amrillah, dari kalangan orang-orang yang dia lalai dari perintah Allah. Wa mata'a bimalin wa aulad, dan dia mendapatkan berbagai macam harta dan banyak keturunannya. Wa hiya fi nafsil amr istidraj wa intidhar la ikrama, ya, di mana harta yang diberikan oleh Allah, anak keturunan yang Allah berikan kepadanya, pengikut yang banyak, itu adalah istidraj, diulur-ulur oleh Allah. Wa inzar, dan ditunggu-tunggu supaya dia terus di atas kesesatannya. La ikrama, bukan dalam rangka memuliakan dia. Walihada qala wattaba'u ma lam yaziduhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ya. Mereka mengikuti orang-orang yang tidaklah bertambah harta dan anaknya kecuali hanya rugi. Quri'a wa waladuhu, ada yang membaca waladuhu dengan dhamma, wa bil fathhi, dan juga ada yang membaca dengan fathah. Ya, yaitu wa waladuhu. Ya. Dan maknanya hampir sama. Kalau lam yazidhu maluhu wa waladuhu dengan dhamma, tidaklah bertambah harta dan anaknya. Jadi yang bertambah adalah harta dan anaknya. Ini fa'ilnya, subjeknya. Tetapi kalau di fathah, malam yaziduhu malahu wa waladahu, ya, dengan dinasobkan, dengan difathahkan, ini sebagai objek, berarti tidaklah dia menambah harta dan menambah anak kecuali hanya semakin rugi saja. Karena maknanya sama kan, ya. Ya, bacanya dengan dhammah atau fathah sama. Tetapi kita hendaknya kita membaca sesuai dengan yang sesuai dengan kita pelajari, yang sesuai dengan kita baca, yaitu qiraah hafazan asim, yang biasa kita baca dalam mushaf-mushaf kita dengan didomahkan, ya, supaya umat tidak bingung. Ya, kita ngimami bacanya malam yaziduhu malahu wa waladahu, belakangnya enggak tahu, difat dibuka, ya, maluhu wa waladuhu, sini malahu wa waladahu, belakangnya maluhu wa waladuhu, akhirnya ya seperti itu terus, ya. Jadi kita, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau kita mau ngimami ya lihat-lihat di belakangnya. Di sini kan hafiz an-asim. Kita bacanya waras an-nafi', bingung. Ih, ini imam baca apa ini? Ya, bingung. Ya, oleh karena itu, ya, kita lihat di belakang kita. Ya. Siapa yang mendengarkan bacaan-bacaan kita. Wa qauluhu ta'ala wa makaru makran kubbara. Mereka mengadakan makar-makar yang besar. Tipu daya yang luar biasa. Qala mujahid kibar ay azima, yaitu makar yang bukan hanya besar tetapi azim, meluas. Qala Ibn Zaid kubara ay kabira, wal Arab taqul amrun ajib, ujab, ujab. Ya, kalau orang Arab mengatakan amrun ajib, ya, in hadza illa la syai'un ujab, ya, atau ujab, itu maknanya sama. Ajib, ujab, dan ujab maknanya sama. Demikian pula kabir dengan kubar, dengan kibar maknanya sama, hanya saja penekanannya itu berbeda. Ya, penekanannya itu berbeda. Jadi kabir, kibar, kubar. Kubar itu yang paling tinggi, yang paling kedudukan, apa, paling besar. Kabir saja sudah yang paling besar. Kibar yang paling besar, lebih besar lagi. Nah, kalau kubar yang paling besar, ya, punya yang paling besar sekali, ya. Itulah bahasa Arab. Sudah paling, ada yang paling lagi, Ya, subhanallah. Kemudian wal ma'na fi qoulihi ta'ala wa makaru makran kubbara ay bi atba'ihim fi taswilihim lahum annahum 'alal haqq wal huda. Yaitu makarnya orang-orang kaya tadi yang banyak pengikut tadi, tokoh-tokoh besar di kaumnya, bentuk makarnya adalah ya taswiluhum. Taswiluhum itu apa itu, kalau bahasa kita itu istilahnya menyuci otak pengikutnya, brainwash, dicuci otak pengikutnya bahwasanya mereka di atas alal haq wal huda, di atas kebenaran walaupun di atas kesesatan. Jadi dibuat seolah-olah kalianlah yang benar, padahal jelas-jelas dia tidak benar. Kalianlah yang di atas sunnah, aswaja ahlu sunnah. Kalau dilihat amaliyahnya, lu bid'ah semua. Tapi pokoknya kalau saya aswaja ahlu sunnah, dilihat, kok bid'ah semua. Pokoknya saya adalah ahlu tauhid, dilihat amalannya, lu kok seperti itu, di kuburan terus, tirakatannya. Ya, Allahu Akbar. Ya. Nah ini adalah peran daripada tokoh-tokohnya yang taswil, yang mereka sengaja membrainwash, ya, mencuci otak pengikutnya, walaupun pengikutnya tahu dia di atas kebatilan, tetapi karena brainwash tadi, ya seolah-olah dia di atas kebenaran, kan begitu. Istilahnya sudah salah ngotot lagi. Ya. Ini baratnya, wahai kaum muslimin. Kama yaquluna lahum yawmal qiyamah, sebagaimana mereka mengatakan bagi pengikutnya pada hari kiamat, bal makrul laili wan nahar idza ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Bahkan ya, mereka telah mengadakan tipu daya di malam dan di siang hari ketika mereka memerintahkan kita, yaitu ketika pimpinan-pimpinan orang-orang besar tadi memerintahkan kita untuk kufur kepada Allah dan memerintahkan kita untuk menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Dia yakin Allah mampu memberi rizki, tapi dia juga dididik untuk minta kepada kuburan, minta kepada pohon keramat, kepada sapi keramat, ya, apa Mbah Selamat, apa Mbah siapa, seolah-olah demikian. Seolah-olah Allah tidak akan memberikan rizki kecuali lewat Mbah Selamat sapi ini. Sampai kotorannya kemudian direbutan, air kencingnya rebutan. Seolah-olah Allah tidak akan memberikan rizki kepada para pedagang kecuali centong yang harganya 10 juta. Kan begitu, seolah-olah demikian. Ya. Padahal gak ada hubungannya. Ya, apa hubungannya centong dengan rizki? Apa hubungannya sapi selamat dengan rizki? Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, Allah Maha Pemberi Rizki, yang Maha Kuat. Kapanpun, dimanapun, siapapun Allah beri rizki, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Ya. Kenapa seolah-olah tidak bisa memberi rizki kecuali dengan hal-hal tadi? Itulah wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pengikutnya pada hari kiamat akan menuntut. Bahkan makar kalian itu di siang dan malam yang membuat kami kufur kepada Allah, yang membuat kami itu membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Allahul Musta'an. Subhanallah. Jangan sampai kita seperti ini. Ya. Karena taklid ya, kepada perorangan itu sangat berbahaya. Pokoknya ini. Ya, ini kalau sudah pokoknya susah. Susah sekali. Walihada qala hahuna wa makaru makran kubbara wa qalu, dan mereka mengatakan, yaitu bentuk makarnya di sini, la tadarunna alihatakum, jangan kalian itu tinggalkan sesembahan kalian. Diperinci lagi, wala tadarunna wadda, jangan tinggalkan wadda, wala suwa, jangan tinggalkan suwa, wala yahusa, jangan tinggalkan yahus wa ya'uq wa nasra, dan jangan tinggalkan ya'uq dan nasra. Wahdi asma wasnafim alladhi kanu ya'budunaha min dunillah, dan ini adalah nama-nama berhala mereka yang mereka biasa sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wadda, suwa, yahuz, ya'uq dan nasra. Lima ini. Dan siapakah ini? Nanti kita akan bahas. Tapi kalau membahas setelahnya, kayaknya nanti akan dituduh Wahabi. Ini Wahabi nih. Padahal yang bahas ini Ibnu Katsir. Abad ke-8 Hijriah. Muhammad bin Abdul Wahab 200 tahun yang lalu. Masa orang yang abad 8 Hijriah digelari Wahabi yang 200 tahun yang lalu? Kan kadang seperti itu. Ibnu Taimiyah Wahabi itu. Loh, Ibnu Taimiyah Wahabi sih gimana? Ibnu Qayyim Wahabi itu. Yo, Wahabinya bagaimana? Ya, berapa jaraknya? Dan Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Ya. Muridnya Adz-Dzahabi Syafi'i, ya. Madhabnya adalah Syafi'i. Qala Al-Bukhari حدثنا إبراهيم قال حدثنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما telah menceritakan kepada kami Ibrahim, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hisham dari ibn Jurayj dan berkata Atha dari ibn Abbas radhiyallahu anhuma saratil authan allati kanat fi qaumi Nuh fil Arab, jadilah berhala-berhala yang pada zaman Nabi Nuh itu seperti berhala-berhala pada orang-orang Arab ba'du, setelahnya. Jadi setelah dihancurkan, ini syubhat, karena sebagian orang, kita kan sudah Islam. Kalau Yahud, Ya'ud, Suwa, Yahud, Ya'ud, dan Nasra itu kan sudah musnah ketika sudah banjir, selesai. Kata Ibnu Katsir di sini, kata Ibnu Abbas, bahkan berhala-berhala yang semacam inilah yang disembah oleh orang-orang musyrikin Arab setelahnya. Dan orang-orang Arab itu jauh setelah Nabi Nuh. Karena Arab itu keturunan Ismail bin Ibrahim. Jaraknya Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh sangat jauh. Ya kan? Sangat jauh sekali. Bahkan muncul kembali jenis-jenis berhala ini. Amma wad, Ibnu Katsir menerangkan, Ibnu Abbas ya, bukan Ibnu Katsir, ini riwayat Bukhari, Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasul, putranya Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Adapun wad, ya, fakanat, ya, likal biduma al-jundal. Adapun wad, ya, ini yang biasa disembah oleh suku-suku al-kalb, suku kalb, ya, bani kalbi. Jadi kalbi itu kalau kita artikan itu guguk, ya, guguk itu dog, gitu, ya. Tetapi bukan menghina suku tersebut. Jadi ada kisahnya. Ya, Ibnul Kalbi itu ada, ya, ini suku Kalbi di Duma al-Jundal. Itu kisahnya karena beliau ketika berburu dan bertani, beliau bawa anjing. Ya, akhirnya kesebut juga kan. Bawa anjing. Ketika bawa anjing itu akhirnya terkenal. Ya, akhirnya digelari dengan apa yang dibawa tadi. Oleh karena itu kita itu kadang kalau pengin gelar kita baik, ya kita bawanya yang baik-baik. Ya, bawanya yang baik, ucapan yang baik, ya, sehingga kita pun gelarnya yang baik. Ya. Tapi ini sudah ma'ruf jadi nama suku, sehingga bukan bentuk pelecehan, ya. Walaupun artinya ya tadi, kukuk. Amma su'a' fakanat li Hudzail. Adapun su'a', itulah yang disembah oleh Hudzail. Suku Hudzail. Wa amma Yahud fakanat li Murad. Adapun Yahud itulah yang akhirnya disembah oleh Murad. Tsumma libani Ghatif bil Jurf 'inda Saba. Kemudian disembah juga oleh Bani Ghatif, ya, di tempat yang namanya Jurf di dekat Saba, ya. Saba juga tempat. Wa amma Ya'uq, adapun Ya'uq fakanat li Hamdan. Ini bagi suku Hamdan. Wa amma Nasr fakanat li Himyar. Adapun Nasr ini Himyar. Ya. Li ali Dzikilah, di keluarganya Dzikilah. Himyar itu berarti Yaman, ya. Yang dulu ada kerajaannya Himyar, ya, kerajaan Himyar. Ya, kalau kita kisahkan lama juga ini. Tapi kalau cerita-cerita seperti itu seru juga. Wahiyya asma'u rijalin salihin fi qaumi Nuh. Dan tadi lima orang tadi, Waddas, Wa, Yahud, Ya'uq dan Nasra yang disebutkan dalam surat Nuh ini dalam ayat yang 23 itu, kata Ibnu Abbas, adalah nama orang-orang saleh. Jadi bukan nama jin, Nyi Roro Kidul, apa Dewi Sri atau Dewi Lanjar, itu sih nama-nama jin. Ini namanya orang-orang soleh, orang ahlul ibadah. Ya, ingat, bukan orang sembarangan ya, bukan jin, bukan tokoh-tokoh pewayangan, bukan. Tetapi jelas-jelas orang-orang soleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada zaman Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika mereka sudah meninggal tadi, ya tadi itu sudah meninggal semua, halaku auha syaitan ila qaumihim. Maka syaitan mewangsitkan, mewahyukan, itu untuk bahasa Nabi ya. Kita terjemahkan ke Jawanya adalah mewangsitkan. Mewangsitkan kepada kaumnya, murid-muridnya, anin sobu ila majalisihim, untuk membuat prasasti petilasan di tempat yang biasa dia duduk. Bahasa Jawanya petilasan. Karena petilasan ini dulu, kiai ini pernah minum dari sumur ini. Sehingga sumur ini barokah, mendatangkan rizki. Kalau dicampur nanti dengan air sawah, sawahnya panennya akan bagus dan seterusnya. Kan sejenisnya begitu. Jadi kita artikan bahasa kita supaya bisa dipahami. Jadi syaitan mewangsitkan kepada murid-muridnya untuk anin sobu ila majalisihim, untuk membuat sebuah prasasti bahwasanya ini dulu tempat petilasannya Wadda, Suwa', Yahuz, Ya'uq dan Nasra. Alladzi kanu yajlisuna fiha, yang biasa dia duduk di situ untuk mengajarkan ilmu, menyebarkan agama atau untuk sholat beribadah di situ. Wasammuha bi asma'ihi, dan dinamakan prasasti-prasasti tadi dinamakan dengan nama prasasti Kanjeng, prasasti misalkan Ustadz Abdul Aziz gitu. Enggak usah nyontokan nama yang lain. Na'udzubillah min dzalik, tetapi ini untuk contoh saja ya, supaya tidak nyebut yang lain. Ya, dikasih prasasti. Di sini pernah diduduki, di sini adalah prasasti-prasasti tersebut, kemudian ditulis di batu. Fafa'alu falam tu'bad. Mereka pun melakukan, tapi belum diibadahi awalnya itu. Belum diibadahi. Hatta idha halaka ula'ik, sampai murid-muridnya tadi itu mati. Wanusikhal ilm, dan ilmu sudah mulai terlupakan. Generasi demi generasi. Ubidat. Baru disembah. Baru disembah. Jadi bukan sekarang disembahnya. Nanti kalau orang yang punya ilmunya sudah mati. Ulamanya mati. Murid-muridnya sudah mati. Tinggallah orang-orang keturunan-keturunan yang belum sempat kita ajarin agama. Ini bahaya. Sekarang muslim baca Quran aja gak bisa. Kan banyak. Bukan menghina, bukan. Tetapi kita sedih. Sedih sekali. Sering ana sampaikan, dulu ketika masih sekolah SMP sekitar tahun 2000. Guru agama itu mengadakan semacam survei lah. Kalau sekarang itu survei. Buat survei, satu sekolahan itu MTS, saya masih ingat muridnya itu 1000 lebih. Ya, kelas satunya saja sampai 10 kelas. Berarti kan kalau satu kelas zaman dulu kan 60 orang ya. Berarti kan 600 tambah 600 tambah 600, berarti 1800 muridnya. Kan wajar biasanya sekolah-sekolah begitu kan. Ngadakan survei. MTS, favorit katanya. Negeri. Setelah disurvei, 60% gak bisa ngaji. 60% itu tahun 2000. 20 tahun yang lalu. Nek zaman sekarang gimana? Sekarang bagaimana? Kita harus berpikir. Ya, sampai sekarang saya masih ingat terus itu. 20 tahun yang lalu, pemuda usia SMP di satu sekolah 60% gak bisa ngaji. Sekolahnya di sekolah agama. Favorit katanya. Ya. Subhanallah, 60% nggak bisa ngaji. Si bagaimana yang seperti ini? Ya, kita khawatir ini yang generasi seperti itu. Kita tahu, tapi di bawah kita nanti bagaimana? Ya, demikian. Ya, fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu. Waqala Ali bin Abi Thalhah, Ali bin Abbas. Beliau mengatakan, hadihi asnamun kanat tu'badu fi zamani Nuh. Berhala-berhala ini diibadai dari semenjak zamannya Nabi Nuh, disembah dari semenjak zamannya Nabi Nuh, dan walaupun orangnya sudah musnah, yang diselamatkan cuma orang-orang yang beriman, kemudian orang beriman ini beranak pinak, berapa ribu tahun kemudian terulang lagi kasusnya Nabi Nuh. Jadi ini pelajaran penting bagi kita. Ingat, ketika zaman Nabi Nuh kan sudah dimusnahkan semua dengan banjir. Ya, seluruh dunia tenggelam. Dan kisah ini disetujui seluruh agama. Dan disetujui oleh dongeng-dongeng di setiap tempat. Kecuali dongengnya orang India. Yang mereka abadikan, bukan abadikan, yang mereka tulis dalam kisah, apa itu namanya? Yang mereka akhirnya jadikan agama, agama Hindu-Buddha. Mereka mengingkari ini dengan mengatakan semuanya tenggelam kecuali India. Karena India adalah dataran yang tertinggi, Himalaya. Dibantah oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Lah, semuanya tenggelam. Dan dakwah mereka, sangkaan mereka itu batil. Dan beliau sampaikan bukti-buktinya. Bahwanya seluruh dunia itu semuanya tenggelam. Ya, jadi apa yang disampaikan di buku apa sih namanya itu? Kitab sucinya mereka apa namanya? Yang isinya dongeng. Hah? Apa sih namanya? Apa sih? Ureda. Ya gitulah, saya lupa namanya. Ya enggak ingat. Intinya itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Kemudian seperti itu, ya. Namanya dongeng mutadawilah, terus-menerus katanya dan katanya, ya, akhirnya diterjemahkan di orang Arab jadilah 1001 malam dan seterusnya. Itu kan salah satunya sumbernya dari dongeng-dongeng dari India. Kita lanjut. Jadi semuanya itu tenggelam. Nah, setelah tenggelam 70 ya pengikut Nabi Nuh beranak pinak di situ. 70 anaknya Nabi Nuh, 70 pengikutnya Nabi Nuh tidak beranak pinak, mohon maaf. Yang beranak pinak adalah 3 anaknya Nabi Nuh. Ini sepakati ulama ahli tarikh bahwasanya 70 pengikutnya Nabi Nuh yang selamat tidak ada keturunannya. Jadi yang ada keturunannya adalah cuma anaknya Nabi Nuh, Sam, Ham dan Yafith. Sam ini moyangnya orang Arab. Ham moyangnya orang-orang Afrika. Arab, Eropa, Afrika itu Ham. Yafith adalah moyangnya ya kita ini. Moyangnya orang-orang yang bertubuh pendek atau mata sipit, ya itu Yafith, termasuk Ya'juj wa Ma'juj itu dari sini. Ya, jadi kerabatnya lebih dekat rupanya kita, ya, dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kekerabatannya lebih dekat. Kalau Abul Arab, Arab, Yaman, Eropa itu Sam, Afrika itu Ham. Semuanya beranak pinak terus sampai akhirnya pada zaman Rasul atau beberapa ratus tahun sebelum zaman Rasul diibadai lagi itu jenis yang diibadai pada zaman Nabi Nuh. Sehingga hati-hati akan terulang yang seperti ini, terulang. Karena syaitannya sama, iblisnya sama masih hidup. Dari semenjak Nabi Adam di surga sampai sekarang Nabi Adamnya sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, iblisnya masih ada. Masih ada sekarang. Jadi syubhatnya sama, talbisnya sama. Qala Ibnu Jarir, hadatsana Ibnu Humaid qala hadatsana Mighran an Sufyan an Musa an Muhammad ibn Qais. Dari Muhammad bin Qais ketika membacakan firman Allah Ta'ala wa Ya'uq wa Nasra, qala kanu qauman salihin baina Adam wa Nuh. Ya'uq dan Nasra, 5 orang tadi, wa Daswa Ya'uq dan Nasra adalah orang-orang saleh di antara Adam dan Nabi Nuh. Antara Nabi Nuh dan Nabi Adam itu ada 10 kurun dalam hadis. Kulluha 'alal Islam, semuanya muslim, muwahhid, ahli tauhid, taat, enggak ada kesyirikan sama sekali. Sampai datanglah kurunnya Nabi Nuh, muncul berbagai macam kesyirikan. Akhirnya Nabi Nuh diangkat sebagai rasul untuk mengingatkan mereka. Paham ini? Jadi ada 10 kurun. Jadi 10 kurun ini jangan dipahami dengan hitungan kita, ya. Karena Nabi Adam itu beliau meninggal dunia sampai melihat ya sekian banyak turunan. Ya. Cuma para ulama berbeda pendapat yang dimaksud kurun ini apa? Apakah kurun 100 tahun? Apakah kurun itu yang dimaksud adalah satu hitungan tertentu yang kita satu masa seseorang gitu. Kalau kita kan kurunnya 100 tahun, kalau Nabi Adam kurunnya mungkin 1000 tahun. Begitu. Jadi ada perbedaan pendapat. Sepakat karena di dalam hadisnya itu 10 kurun, tapi yang dimaksud kurunnya ini berapa? Berbeda, ya. Maka wadzwa yahud yahud dan nasra itu 10 orang soleh di antara Adam dan Nabi Nuh. Wa kana lahum atba' yaqtaduna bihim. Mereka memiliki pengikut, murid. Orang soleh memiliki pengikut, orang alim memiliki murid. Wajar. Ingin belajar, ingin menimba ilmu, ingin meniru kesolehannya. Bahkan terkadang kita itu kadang lebih takdir kepada guru dibanding kepada orang tua. Benar apa tidak? Ya. Kalau orang tua jarang kita tiru, tapi kalau guru biasanya kalau santri itu niru ibaratnya. Niru apa gurunya ditiru, cara minum, cara jalan, cara pakaiannya bahkan ditiru. Karena memang sosok yang ditiru, digugu dan ditiru istilahnya guru. Ya. Maka demikianlah mereka biasa mengikuti. Falamma matu, ketika 5 orang tadi meninggal dunia, qala ashabuhum alladzi kanu yaqtaduna bih, maka berkatalah murid-murid mereka yang biasa mengikuti mereka, yang biasa menjadi murid, biasa ta'lim, cinta kepada mereka, memuliakannya, menirunya, mereka mengatakan, ini syubhatnya ini, dan akan terulang, ingat, akan terulang. Law sawarnahum kana ashwaqa lana ila al-ibadah ila dzakarnahum. Kalaulah kita gambar guru-guru kita tadi, kita lukis lukisannya. Kalau zaman sekarang enggak usah dilukis, dipoto, cekrek, dipajang di rumah. Ya. Kalaulah kita gambar rupa-rupa guru-guru kita, niscaya asywaq lana ilal ibadah, itu akan lebih manis, lebih khusyuk kita ibadahnya kepada Allah. Idza dzakarnahum, kalau kita ingat guru kita. Terjadi enggak zaman sekarang? Jadi, masuk rumah ada tokoh, ada foto gurunya. Ini Romo guru saya. Sudah meninggal. Setelah ada fotonya, ayem ini rumah. Adem, tenter, rezekinya lancar. Terjadi enggak kayaknya? Bahkan terjadi, ya subhanallah, terjadi. Kita masih muda, masih sekolah-sekolah. Diajak di sebuah tariqat. Ya, enggak usah ada sebut tariqatnya. Untuk supaya khusyuk kita ngaji. Setelah tingkat tertentu, kamu pengen khusyuk sholatnya? Kamu enggak bisa khusyuk-khusyuk kan? Iya, gimana caranya? Dikasihnya foto. Ini pajang foto ini, kalau sholat malam dipandang di hadapan kamu. Sholat menghadapnya. Jadi ngiblatnya ke foto tadi. Terjadi enggak? Ya terjadi, pernah kita alami. Na'udzubillah min dzalik, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah ikut pengajian sana sini dulu zaman-zaman dulu, merasakan itu berbagai macam aliran itu kayak apa? Ya, Allahul musta'an, kita beristighfar, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi. Syubhat seperti itu terulang. Duhai seandainya kita pajang fotonya. Itu akan lebih asywaq, kita akan lebih merasakan manisnya ibadah. Ya. Di dalam bahasa Al-Qur'an, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ini zamannya Nabi. Ketika dilarang untuk menyembah, ya, Lat, Uzza dan Manat, apa perkataan dari orang-orang musyrikin Arab? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami hanya ingin mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sedekat-dekatnya. Zulfa itu sedekat-dekatnya. Luar biasa. Jangan dikira orang-orang musyrikin itu enggak kenal Allah, enggak pengin dekat dengan Allah, ingin dekat dengan Allah. Bahkan mereka musyrik karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, tetapi caranya salah. Ya Allahul musta'an. Fasawwaruhum, maka mereka pun menggambar, memasang gambarnya, fotonya di rumah-rumah mereka. Falamma matu, ketika generasi awal ini meninggal dunia, yang masang foto tadi meninggal dunia, ini belum disembah ya, baru kalau ada foto ini adem saya, khusyuk sholatnya. terasa rizki itu mengalir dengan ya barokah lah. Ya. Tapi generasi awal ini mati akhirnya. Waja'a akharun, datanglah generasi berikutnya yang ketiga. Dabba ilaihim iblis. Iblis baru datang di situ. Menjelma jadi manusia. Dalam riwayat disebutkan dalam Bidawah Nihayah, iblisnya ya menyerupai manusia, kemudian menyerupai salah satu muridnya Wadzwa Yahud Yaqut dan Nasra tadi. Bisa saja iblis itu Allah beri kemampuan demikian. Ya. Qala iblis mengatakan innamakanu ya'budunahum wa bihim yusqaunal matar fa'abiduhum. Sesungguhnya mereka murid-muridnya Wadzwa Yahud Yaqut dan Nasra ketika memajang foto ini adalah diibadahi, disembah. Dan dengan sebab gambar-gambar ini Wadzwa Yahud Yaqut dan Nasra, hujan itu turun. Akhirnya generasi berikutnya itu percaya dan akhirnya beribadahnya kepada siapa? Kepada gambarnya, patungnya Wadzwa Yahud Yaqut dan Nasra. Kalau kita masih sekarang itu syubhatnya, kita semakin adem kalau lihat fotonya guru saya. Barokah. Ini berarti pada fase yang pertama ini, fase muridnya Wadda. Nanti kalau fase ini sudah enggak ada, fase berikutnya bahaya, bisa menyembah langsung. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sangat jelas ya. Gamblang sekali. Tinggal kita benar-benar ikhwan fillah na'zakumullah. Ya, kita tidak menghakimi siapapun ya, tetapi kita sedang berdakwah, mengingatkan. Jangan sampai sejarah ini terulang kembali. Karena musuh kita itu sama, satu makhluk yang bernama iblis. Syubhatnya satu sama. Dan Allah sudah kabarkan cara-caranya dan bentuk-bentuk syubhat mereka dan bagaimana cara keluar dan membantahnya. Dan seperti ini ya, sangat banyak sekali ikhwan fillah na'zakumullah. Kisah-kisah yang ya kalau di Bidayah Wan Nihayah sangat banyak kisah-kisah tentang ini. Ya, sangat banyak sekali. Kita tutup dengan satu kisah lagi, satu riwayat lagi. Ini riwayat yang cukup penting, tapi riwayat ini dhaif ya. Yang ini. Waral Hafidz Ibnu Asakir fi tarjamati Syaikh. Al Hafidz Ibnu Asakir dalam tarikh yakni Dimashq. Ibnu Asakir, Ahlul Hadis, pakar sejarah, dalam tarikh Dimas, kitab beliau itu tarikh Dimas, ini kitab 89 jilid. Kitabnya panjang sekali. 89 jilid. Bisa beli ini, RS King. Ya. Harganya mahal. Subhanallah. Diriwayatkan oleh beliau, ketika membicarakan biografinya Nabi Syith, Nabi Syith adalah putranya Nabi Adam. Ya, setelah Nabi Adam, Nabi setelahnya adalah Syith. Dari jalan meriwayatkan Ishaq ibn Bishr, qala akhbarani Juwaibir wa Muqatil, telah mengkhabarkan kepadaku Juwaibir dan Muqatil anid Dhahak, dari Ad-Dhahak an Ibn Abbas. Ini syahidnya di sini. Kenapa dhaif? Karena Ad-Dhahak ini tidak pernah bertemu, tidak pernah mendengar, tidak pernah belajar kepada Ibn Abbas. Jadi sanadnya di sini terputus. Ad-Dhahak dari Ibnu Abbas. Berarti ada yang terputus di sini kan? Jadi sanadnya apa? Dhaif, lemah riwayatnya. Tapi perlu kita sampaikan karena ini penting, ya. An Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas, anahu qol, bahwasanya beliau berkata, tapi ingat sanadnya dhaif karena Ad-Dhahak tidak pernah mendengar, tidak pernah belajar, tidak pernah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehingga sanadnya terputus. Wulid li Adam 40 waladan. Ya, di Nabi Adam itu punya 40 anak. Ishruna hulaman, 20 laki-laki, ishruna jariyah, 20 perempuan. Fakana mimman aisha minhum, di antara yang hidup adalah Habil, Qabil. Ini kisahnya ma'ruf ya, disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian Salih. Ya, Salih, kemudian Abdurrahman. Alladhi sammahu Abdul Harith. Yang kemudian dinamakan Abdul Harith. Tapi ingat ini yang akan kita bahas. Sedikit saja, singkat. Penamaan Abdul Harith ini berarti hambanya Al-Harith. Al-Harith itu bukan nama Allah. Tapi namanya Iblis. Paham ini? iblis itu sebelum jadi iblis namanya Al-Harith. Namanya Al-Harith. Disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah. Ada kisahnya, kenapa ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Abdurrahman kemudian diganti menjadi Nabul Harith. Suatu ketika Abdurrahman ini sakit demam. Sakit demam. Kemudian Hawa alaihissalam dapat bisikan dari iblis. Kamu pengen sembuh? Abdurrahman ini pengen sembuh? Oh tentu saja. Kalau pengen sembuh, namakan Abdul Harith. Hambanya Al-Harith. Al-Harith itu iblis. Maksudnya. Jadi hamba iblis. Inilah yang membuat satu, sanadnya dhaif. Yang kedua, kalimat ini mungkar. Kisah ini mungkar. Dan kisah ini adalah kisah yang diambil dari Isra'iliyat. Dan Isra'iliyat ketika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tertolak. Yang ketiga, enggak mungkin Nabi Adam dan Hawa, di mana keduanya adalah seorang ahlu tauhid, enggak mungkin menamakan anaknya dihambakan kepada iblis yang merupakan musuhnya. Enggak mungkin kan? Nah, kita pentingnya adalah mengingatkan ini. Ini salah satu, ini yang pertama ya. Bahwasanya riwayat ini, ya yang Abdurrahman sakit, kemudian iblis membisiki Hawa, namakanlah Abdul Harith, dan Qadarullah sembuh dalam cerita tadi. Kalau zaman sekarang, namanya Asia. Sakit demam. Tiba-tiba dari kolong suaranya muncul. Kalau pengen sembuh namakanlah Sireng. Dinamakan Sireng. Dan sembuh. Terjadi enggak? Terjadi. Yuk kejadian. Paham ini. Tapi mohon maaf kalau ada yang namanya Sireng. Ya mohon maaf bukan. Bukan maksudnya itu. Jangan. Ini contoh saja. Ini contoh saja. Karena kalau kita tinggal di kampung, ya kita tinggal di kampung, itu cerita-cerita kayak gitu itu banyak. Benar apa tidak? Apa di Pemalang tidak ada? Ya, ada ya. Jadi ada dasarnya, kisahnya. Kisahnya anaknya Nabi Adam, tapi ya kisah yang mungkar. Kisah Isra'iliyat yang diambil dari cerita-ceritanya orang Bani Israel. Ya. Kemudian putra yang berikutnya, ini tadi selesai ya Abdul Harith. Putra yang berikutnya adalah Wad. Wadda yuqalahu, Wadda inilah yang dinamakan Syith. Jadi Wadda nama lain daripada Syith. Pada riwayat ini berarti yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh itu siapa? Nabi Syith. Yang disembah adalah Nabi Syith. Nabi. Ya. Sehingga walaupun yang disembah adalah Nabi, tidak kemudian melegalkan perbuatan mereka. Syis juga dinamakan Habbatullah. Wa kana ikhwatuhu qad sawwaduhu, dan seluruh saudaranya itu menganggap beliau adalah seorang sesepuh. Kemudian wabulidalahu, dan Syis ini punya anak Suwa', Yahuz, Ya'uq dan Nasr. Jadi Suwa', Yahuz, Ya'uq dan Nasr pada riwayat ini putranya Wad. Wad nama lain daripada Syis. Syis putranya Nabi Adam, dan Syis adalah seorang nabi, dan Syis ini adalah putra beliau, putra Nabi Adam terakhir, yang diwasiatkan Nabi Adam untuk menjaga bumi ini. Jadi Wadda inilah yang mewarisi ilmu Nabi Adam yang Allah ajari. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama seluruhnya, seluruh benda. Nah, Nabi Syith yang diwarisi ilmu tersebut. Jadi diperinci dalam Ibnu Katsir Bidayah Nihayah, diajarkan ciri-ciri datangnya angin tofan, diajari cara berternak, cara bertani yang bagus, mengenal iklim, kemudian nama-nama bintang, nama-nama hewan, ini hewan apa, hewan apa, hewan apa, ini gunung apa, gunung apa, gunung apa, ini pohon jenisnya ini itu, semua itu warisan dari Nabi Adam. Jadi kita bisa kenal gunung ini. Ya ini namanya ini. Itu semuanya warisan. Hanya saja kemudian Bani Adam beranak pinak begitu banyak, logatnya sudah mulai berubah dan Allah takdirkan dengan logat yang masing-masing. Tetapi salah satu dari bahasa-bahasa kita, apa itu jabal, apa itu apa gunung, apa bahasa Inggrisnya apa gunung? Mountain. Ya, di antara itulah bahasa warisan daripada Nabi Adam yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Yang dengan ilmu tersebut Nabi Adam, tentunya malaikat Nabi Adam sama-sama berilmu kan, bertakwa. Tapi kemudian Nabi Adam menjadi derajatnya tinggi ketika diajari ilmu-ilmu nama benda-benda tadi. Ya, ilmu-ilmu benda tadi. Nama-nama kuda, jenis kudanya begini, jenis himarnya, jenis ini. Itu semuanya Allah ajari. Ya. Demikian, ya, mohon maaf sedikit 3 menit melampaui waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.